bisa sakit kalau nanti salah makan. Cocak rowong itu burung kesayangan. Cocak rowong bukan burung-burungan. Burung kuku loro tenang, meneng wae nentu ora doyan mangan. Burung kuku loro tenang, ra gelem ngatek, ra gelem manggung, aduh sayang. Burung kuku loro tenang, tak elus-elus malam mung krono kandang. Burung kuku loyo tenang. Sembarangan bisa sakit kalau salah ngasih.